Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Andai nyawa dicabut malam hari ini, orang-orang beriman pasti merasakan kebahagiaannya karena telah diberikan kesempatan untuk bisa berada di dalam pelukan bulan suci Ramadan. Orang-orang beriman yang meyakini bahwa betapa dahsyatnya bulan suci Ramadan, terutama dari sisi maghfirah, dari sisi ampunan dosa. Bahkan saya katakan bergembira andai dicabut nyawanya di bulan suci Ramadan. Sebagaimana ukuran keberhasilan para mujahid di lapangan bukanlah menang atau kalah, memukul mundur atau dipukul mundur, tetapi mendapatkan trofi syahadah, mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi harapan. Pertanyaannya adalah bagaimana mereka bisa punya cara pandang sehebat itu? Sementara di sisi lain ada yang menikmati Ramadannya seperti Ramadan tahun lalu, sebatas rutinitas tanpa gairah. Tarawih mulai seminggu ke depan akan mengalami kemajuan softnya, terutama semakin maju karena semakin berkurang semangatnya. Pada kesempatan ini saya sengaja memilihkan tema di hari kedua. Kalau kemarin berkaitan dengan innamal a'malu binniyat, orang-orang yang punya niat luar biasa, insya Allah dia akan full power. Yang tidak terbiasa sholat tarawih panjang, ya mungkin akan susah berlama-lama di sini. Tapi kemarin tidak terasa sebetulnya, setiap rakaat satu halaman, setelah itu dilanjutkan dengan tasmi simaan, sehingga satu malam kita selesaikan satu juz di sini. Apa jadinya kalau kita umumkan di luar, sholat di Akal Islamic Center satu juz satu malam, pasti banyak yang mundur itu. Tapi setelah kita coba ikuti, terasa nikmat. Dan sengaja kami sajikan dari santri-santri kami asli. Di antara mereka ada yang belajar di pesantren yang dulu waktu saya masih muda mendirikan pesantren, yang kemudian menjadi ustadz di sini juga, dan di antara mereka juga ada yang memang belajar murni di pesantren yang kita dirikan di Megamendung. Semuanya gratis. Saya ingin berikan sebuah cara pandang pada malam hari ini dengan beberapa perumpamaan-perumpamaan supaya mudah diterima. Memandang Ramadan yang hebat. Spider-Man bagi anak-anak itu hebat, padahal makhluk itu tidak ada. Tapi kalau mereka sudah pakai baju Superman misalnya, tadi Spider-Man dianggap hebat, kedua Superman juga dianggap hebat. Padahal baru Superman tahun 2013 rada-rada pinter karena celana dalamnya sudah di dalam sekarang, tidak lagi di luar. Seperti tentara merasa gagah kalau lagi pakai baju loreng, atau seperti anak-anak SMU kerasa hebat tawuran kalau rombongan, tapi kalau sendirian seperti tikus kecebur di got itu. Apalagi kalau sudah kepegang sama polisi, itu tiba-tiba seperti setan atau jin itu kalau berhadapan dengan orang-orang yang takut, itu tiba-tiba menjadi besar seperti tiang listrik dan seperti gunung yang besar. Tapi setan itu kalau berhadapan dengan orang yang punya keyakinan tinggi, tiba-tiba seperti balon yang ditusuk paku tiba-tiba menciut, bahkan bisa sekecil lalat. Itulah kenapa kalau Anda menggambarkan misalnya susah kalau enggak punya bekal ilmu hadis, kenapa setan kok mengambil jalan lain ketika berhadapan dengan Umar bin Khattab? Karena ada jiwa, ada keyakinan pada dirinya yang membuat setan-setan itu menciut seperti lalat, kemudian mengambil jalur lain seperti perkataan semut terhadap kaum, terhadap Nabi Sulaiman. Udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junudu. Wahai pasukan semut, segeralah kalian bersembunyi agar kalian tidak terinjak oleh Sulaiman dan pasukannya. Saya ingin memberikan sebuah cara pandang. Ramadan ini begitu sempurna, begitu komplit. Tergantung bagaimana cara kita memandangnya. Mudah-mudahan kultum malam hari ini, walaupun bisa 10 menit, bisa 15 menit, kultum aja namanya karena terjemahannya kuliah terserah antum. Dan insya Allah akan menarik, dan saya akan buka cakrawala kita semua. Begini, di bulan suci Ramadan ini, Allah sendiri yang mempersepsikan kepada kita, menanamkan persepsi ke dalam benak kita bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Semua Quran diturunkan, padahal satu ayat saja Al-Quran itu sangat dahsyat. Tapi ini pada malam itu diturunkan seluruh isi Quran 30 juz 114 surat 6236 ayat itu. Ini sesungguhnya adalah sesuatu yang sangat sangat agung dan besar sekali. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ada banyak orang sukses masa lalu gara-gara saum. Kamu harus lebih baik dari mereka. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Wow. Itu kalau saya mencoba mentadabburi setiap kata di dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan persepsi tentang Ramadan, ini luar biasa. Saya mau ambil contoh sementara, sekilas saja. Untuk bisa menggaungkan Piala Dunia, World Cup, itu event organizer-nya perlu membuat kondisi satu tahun sebelumnya atau dua tahun sebelumnya. Event Piala Dunia itu berapa kali? Per empat tahunan. Dia itu sudah siap sejak empat tahun sebelumnya dan sudah dipromosikan empat tahun sebelumnya. Dan betapa besar biaya yang dikeluarkan agar orang semua tertarik kepada World Cup ini. Tapi kan cuma sekedar hura-hura dan nonton. Kalau sekarang saya bandingkan, silakan bikin momentum seperti Piala Dunia di mana orang berlomba-lomba tiba-tiba enggak mau berbuat jahat, tiba-tiba berlomba-lomba berbuat baik. Kira-kira siapa yang mampu membuat event seperti itu? Enggak usah tinggi-tinggi, sekelas Piala Dunia dulu. Di mana orang pada saat yang sama tiba-tiba tergerak untuk melakukan kebaikan, untuk kemudian rela meninggalkan kemaksiatan. Susah. Ramadan. Allah yang mengkondisikan situasinya itu. Tapi ada yang lebih menarik dari itu. Di Ramadan ini ada yang namanya saum. Ada yang namanya qiyam, salat malam, tarawih seperti ini, qiyamul lail juga namanya. Karena kalau qiyam biasanya salat malam ba'da isya sebelum tidur, itu namanya qiyamul lail. Kalau tahajud itu salat malam setelah salat isya tapi setelah tidur, itu namanya orang hajid, alladhi yatahajjad. Itu bedanya qiyamul lail dengan tahajud. Di bulan Ramadan seperti ini ada banyak aktivitas-aktivitas yang sesungguhnya itu luar biasa. Saya mau kasih contoh. Salat misalnya, ibu-ibu. Ada seorang ibu miskin di Kairo, di Mesir, punya anak perempuan satu-satunya sakit keras. Suaminya beberapa bulan ini entah di mana posisinya. Tidak jelas. Ibu ini cuma tinggal satu rumah dengan ayahnya, yang sudah tua renta. Malam itu anaknya sakit panas yang sangat panas. Dia tidak punya uang untuk beli obat, karena jangankan untuk beli obat, beberapa malam ini mereka tidak makan malam karena tidak punya uang untuk beli makanan. Coba perhatikan. Dia cuma percaya pada janji Allah. Lalu janji Allah itu diyakininya dengan cara mengikuti anjuran Allah juga. Wasta'inu bisabri wassalah misalnya. Satu ayat saja di dalam Al-Quran. Di Ramadan diturunkan semua ayat. Dia cuma mengamalkan satu ayat. Mohonlah pertolongan kepada Allah dari semua kesyirikan. Dan lafaz ini am, bisa kepada apa saja, walaupun kaitannya agar kita tidak munafik, agar kita tidak syirik. Tetapi ini bisa berlaku umum. Mohonlah kepada Allah dengan sabar dan salat. Ibu ini yang tidak punya uang ini dan sudah beberapa malam tidak punya uang buat makan malam, mengambil handuk tua lalu kemudian kompres anaknya sambil sabar. Karena dia tidak mampu beli obat, dia cuma bisa sholat 2 rakaat pada malam hari itu. Usai sholat 2 rakaat, handuknya hampir kering karena panas anaknya begitu tinggi demamnya. Keyakinan saja yang dia punya. Dia basahi kembali kompresnya, ditempelkan kembali di kening anaknya. Dia sholat 2 rakaat lagi, cuma itu yang bisa dilakukan. Wasta'inu bisabri wassalah. 1,5 jam, ibu itu kompres anaknya sambil sholat. Tiba-tiba pintu rumahnya diketuk tengah malam. Assalamualaikum. Dibuka pintunya oleh ayahnya yang tua renta, ternyata terdengar diskusi di luar, yang masuk adalah seorang dokter. Tanpa bicara basa-basi, si dokter langsung melakukan tindakan kepada si anak. Diberikan obat, disuntik, kemudian dia keluar sambil menulis nota biasalah bayaran. Si ibu kemudian menghampiri si dokter. Dokter, jangankan buat bayar berobat malam hari ini, untuk makan saja kami tidak punya. Loh, bukankah Anda yang telepon saya 1,5 jam lalu bahwa Anda punya anak sakit dan Anda siap bayar di rumah? Maaf dokter, bahkan telepon pun tidak ada di rumah. Bagaimana mungkin saya bisa menelpon dokter? Si dokter kemudian kaget lalu keluar rumah. Dia baru sadar ternyata salah alamat. Alamat yang harus dikunjungi adalah rumah sebelahnya. Tidak jauh dari situ. Tapi apa yang terjadi? Si dokter ini menangis. Ini bukan kebetulan. Allah yang datangkan saya ke rumah ini. Allah yang takdirkan saya untuk mengobati anak ini. Apa yang kamu lakukan terhadap anakmu? Tidak ada dok, saya cuma sholat dan kompres anak saya sejak 1,5 jam yang lalu. 1,5 jam yang lalu dia cuma sholat kepada Allah, tapi dokter itu juga ditelepon 1,5 jam yang lalu oleh orang lain. Dan dokter ini datang ke rumah ibu ini bukan tidak sengaja, karena segala sesuatu di dunia ini semua terjadi persis seperti yang Allah takdirkan, tidak bergeser sedikit pun. Itu gara-gara yakin kepada sholat. Sholat. Tarawih kita di sini tidak sampai 1,5 jam. Tapi kalau Anda meyakini, meyakini tentang hakikat sholat, nilai sholat, dan Anda tidak mengukur sholat dengan rasio Anda, dan Anda tetap bersemangat lakukan ruku dan sujud, karena Allah, man qama ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada yang hebat, tapi tidak setiap orang bisa merasakan kehebatannya. Orang yang menegakkan qiyam di bulan Ramadan seperti ini, Allah janjikan dihapus semua dosa-dosa yang lalu. Kalau orang sudah dihapuskan dosa-dosa yang lalu, maka semua kesialan, semua malapetaka, semua musibah yang diakibatkan oleh dosa itu kemudian hilang, dan rezeki akan datang kepada mereka. Saya ingin ingatkan, siapapun Anda, apapun permasalahan yang Anda hadapi, keinginan apapun yang ingin Anda capai, ini momentum paling penting. Persoalannya, Anda bisa yakin enggak seperti ibu tadi? Yakin atau tidak? Yang kedua, cerita. Cerita seorang perempuan pramugari dengan kehidupan pramugari yang sering dipakai barangkali oleh pilotnya, dan kemudian menikah dengan seorang laki-laki tanpa agama, dan hiasan di rumahnya pun minuman keras. Dan terbiasa menyajikan minuman keras. Ini orang di dunia memang, kalau tidak ada iman, kalau tidak ada takwa, cara kerjanya seperti binatang. Dia tidak tahu mana halal, mana haram. Yang dia tahu kalau enggak kerja nanti enggak makan. Kalau enggak dapat duit nanti enggak bisa makan. Lihat cerita pramugari ini. Sampai pada akhirnya Allah masukkan setitik secercah hidayah ke dalam hatinya, tiba-tiba si pramugari muslimah yang punya laki-laki non-muslim kafir ini rindu hatinya untuk pergi haji ke Mekah. Sampai di Madinah, ketika kakinya baru menapakkan tanah suci Madinah, lalu dia menangis lama dia merindukan bisa sampai ke tanah suci untuk melakukan ibadah. Apa yang dia dapati pada saat itu? Langsung pingsan sampai di Madinah, hari 4 malam. Teman-teman yang menunggunya mengatakan bahwa dia pingsan, tapi dia tidak merasakan itu. Lihat cara pandang. Ya, ada yang sholatnya seperti biasa, tapi si ibu tadi sholatnya mendatangkan kebaikan besar bagi dirinya. Sekarang coba lihat. Bagi jamaah yang lain, ibu ini sedang pingsan di rumah sakit. Dipindahkan dari Mekah sampai ke dari Jeddah ke Mekah, dipindahkan. Ternyata selama 4 hari perempuan ini merasakan suasana neraka 24 jam disiksa tiada henti. Itu seperti 40 tahun rasanya, atau mungkin 4.000 tahun lamanya. Padahal orang mengira dia sedang pingsan selama 4 hari. Tubuhnya dibakar, tiba-tiba payudaranya hangus terjatuh di bawah. Dia melihat sendiri. Dalam keadaan siksa yang sangat berat itu, dia merasakan haus yang sangat haus dan lapar yang sangat lapar. Tiba-tiba di depan matanya dia tahu buah itu tidak ada isinya. Dan buah itu duri-durinya sangat tajam bagian luarnya. Lebih tajam daripada durian. Ta'amun min dhari'. Yang digambarkan di dalam Al-Quran, makanannya penduduk neraka adalah buah-buah yang tajam dan bau busuk. Dia tahu buah itu tidak ada isinya, tapi karena dia lapar, seperti waktu dia di dunia berspekulasi, saya enggak bisa makan kalau enggak kerja, jadi kerja apa saja yang penting, makan. Mungkin seperti pelacur yang tetap melacur di bulan suci Ramadan, karena dia juga mau ikut lebaran. Sebab kalau dia enggak kerja sebagai pelacur, nanti lebarannya pakai baju apa gitu. Ya, pelacur seksual tidak lebih hina daripada pelacur intelektual. Sekarang pelacur intelektual yang memakan harta umat dengan cara yang haram banyak sekali. Dimakannya buah itu padahal dia tahu berduri dan bakal mengoyak tenggorokan dan pencernaannya. Dimakannya buah itu padahal dia sudah tahu tidak ada isinya. Seperti itu di waktu bekerja di dunia, spekulasi terus. Sudah tahu itu proyek haram, sudah tahu pekerjaan haram, tetap juga dilakukan karena dia pikir dia enggak makan kalau enggak kerja. Dia makan, koyak terkoyak-koyak tenggorokannya, terkoyak-koyak pencernaannya semua di dalam. Lalu disiapkan kepadanya minuman yang terbuat daripada nanah, nanah yang bau busuk. Dan dia tahu itu nanah dan terasa bau busuknya, tapi dia berspekulasi, seperti makan jangan-jangan nanti kenyang, mungkin minum nanah juga mungkin jangan-jangan lepas dahaga. Dia minum nanah bau busuk itu. Setelah diminum ternyata la yusminu wa la yughni min ju'. Tidak melepaskan dahaga, tidak pula mengenyangkan. Yang terjadi dia muntah. Muntah dan duri-duri tadi dimuntahkan kembali seperti mengeluarkan seluruh isi perutnya. Setelah dia tersadar, dia menangis, dan dia bertobat. Takut betapa ancaman Allah sudah dia rasakan. Menurut kita dia hanya 4 hari, tapi dia rasakan seperti 4.000 tahun lamanya. Karena satu harinya akhirat seperti 1.000 tahun di dunia ini. Dan setelah itu dia takut. Dan setelah itu di tanah suci itu, setiap momentum-momentum ibadah suci itu, dia tidak pernah lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang berdoa sebelum berbuka puasa tidak akan ditolak doanya. Berapa utangnya, apa penyakitnya, apa masalahnya, jodohnya kah, penyakitnya kah, musibahnya kah, utangnya kah, apa saja. Tidak ada doa yang tertolak beberapa menit sebelum kamu berbuka puasa. Masalahnya sekarang, yakin atau tidak kepada janji dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan ini. Luar biasa. Sepertiga akhir malam yang paling bagus dibaca di waktu sahur adalah istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Sempatkan duduk sebentar. Saya pun kadang dengan semua kesulitan, kalaupun ternyata sesibuk apapun, berada di atas mobil, ketika pulang kampung, di kereta api, di pesawat, duduk, ambil posisi khusyuk, berdoalah kepada Allah, angkat tangan, bermunajatlah kepada Allah, di sepertiga akhir malam. Jangan sia-siakan kesempatan yang sangat besar ini. Ada banyak kedahsyatan yang bakal Anda peroleh di bulan suci Ramadan ini. Ada banyak cerita kalau kita mau angkat yang berkaitan dengan semua aktivitas Ramadan ini. Tetapi kemarin waktu acara peresmian Lembaga Tadabbur Quran Indonesia di Istiqlal, ada lucu tapi bagi saya sesuatu yang sangat besar. Ustadz Yusuf Mansur mungkin sambil bercanda. Coba yang pakai kacamata maju sini. Keluarin dompetnya. Ada duit 840 ribu. 800 tangan kanan, 84 ribu tangan kiri. Lalu ditanya kepada orang ini, mana yang mau kesedekahkan di jalan Allah? Orang pas-pasan ini yang duitnya cuma segitu-gitu, dia bilang yang 800 ribu. Kita penonton melihat dia seperti bercanda. Tetapi dia mungkin melakukan itu yakin kepada Allah, orang ini. 800 ribu itu diserahkan ke Ustadz Yusuf. Ustadz Yusuf ngitungnya pelan-pelan juga bikin dia tambah sakit. 100 ribu, 200. Kan perih mata ngelihatnya. 800 ribu yakin nih? Yakin gitu. Artinya terpaksa dia untuk meyakinkan diri. Diletakkan pula di bawah. Tiba-tiba Syekh Ketua Lembaga Tadabbur Quran Internasional itu masuk dan melihat simulasi di atas, ada apa ini? Anu Syekh, oleh teman saya diterjemahkan, itu di atas orang lagi praktik sedekah. Oh ya? Berapa yang disedekahkan? Seluruh isi dompetnya, tetapi yang terbesar yang diberikan. Syekh yang gak tahu apa-apa tiba-tiba mengatakan dan membisikkan, dan saya mendengar itu, bilang sama dia, saya ganti 3.000 real. Tapi saya gak bawa real, saya kurskan saja 1.000 dolar. Cash. 800 ribu jadi 1.000 dolar. Itu orang tiba-tiba sujud syukur, menangis. Mungkin gak pernah pegang dolar sebanyak itu. Dan saya, berarti kita bisa ukur kelas ekonominya. Ketika dia bisa menangis seperti itu. Ini masalah keyakinan. Masalah keyakinan. Sehari sebelum kejadian, itu kejadiannya hari Minggu, beberapa hari-hari Selasa sebelumnya, saya juga sempat bercanda di sebuah masjid. Duit tinggal 100 ribu buat bensin sama parkir sebetulnya. Ya sudah, karena saya berkeyakinan hari gini canceling masjid masukin 1.000 gak musim. 10 ribu pun gak musim. Demi Allah itu cuma mengangkat selera saya. Saya ingin berselera tinggi atau selera rendah. Anda mau yang rendahan atau yang tinggian? Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya enggak minta Anda masukkan di sini. Enggak. Saya bukan tipe itu. Lakukan itu di luar, jangan di sini. Anda mau selera rendahan atau selera tinggian? Tapi demi Allah, sejak ayah saya wafat, saya haramkan diri saya minimal 10 ribu. tentu sudah lama kejadian. Mau selera tinggi atau selera rendah. Saya tidak punya yang besar kecuali 100 ribu dan itu cuma satu pula saya masukkan. Tentu terlalu kecil kalau saya mengukur itu dengan baliknya duit lagi. Tapi entah gimana ceritanya, tiba-tiba orang yang di samping saya ini orang sudah lama kenal saya dan tiba-tiba ganti 100 dolar. Saya bilang, apa-apaan kamu bagi saya, mohon maaf, 100 dolar tidak terlalu. Saya butuh, tapi bukan kelas gue lah gitu, kira-kira disedekahin segitu begitu dan gue gak girang gitu, tetapi Allahu Akbar, Allahu Akbar, keikhlasan itu tidak ada yang kecil. Dan Allah sering memperlihatkan sesuatu yang kecil hanya untuk menghubungkan kita dengan Allah Azza wa Jal di Ramadan ini. Wow. Dari sahur sampai sahur lagi. Dari buka puasa sampai buka puasa lagi. Rasanya mau nangis. Rasanya mau nangis. Lihat, Imam Syafi'i berkata, seandainya yang turun cuma surah Al-Ikhlas saja sudah cukup ya Allah. Karena kebaikanmu Ar-Rahmanu Allah Al-Quran sampai 30 juz kau turunkan semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hanya 5 ayat yang turun ke bumi, tercerahkan kota Mekah dan menjadi Fajrul Islam di situ. Allahu Akbar, diturunkan semuanya pada malam itu. Sekarang kembali lagi. Anda ingin jadi orang berselera rendah atau ingin berselera tinggi? Anda ingin jadi orang yang cerdas memandang Ramadan atau Anda ingin menjadi orang yang biasa-biasa saja? Coba bayangkan, Indonesia sedang menghadapi masalah biasa atau luar biasa? Luar biasa. Apakah mungkin persoalan Indonesia yang luar biasa dihadapi dengan cara biasa saja? Tidak bisa. Anda ingin jadi siapa dalam hidup? Ingin jadi orang biasa atau ingin jadi orang luar biasa? Tapi Allah menginginkan Anda jadi orang luar biasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, banyak orang-orang hebat masa lalu yang keluar dari Universitas Ramadan. Banyak orang-orang hebat masa lalu yang keluar dari lembaga saum menjadi orang-orang tangguh muka bumi. Seperti Daud alaihissalam, sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kalau ingin jadi orang-orang hebat, ingin jadi orang yang terbuka cakrawala, laksanakan apa yang Anda minta setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim, siratul ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, golongkan aku di atas jalan, jalan lurus orang-orang yang telah kau berikan nikmat atas mereka. Jadi cara pandang Anda kalau ingin menikmati Ramadan dan Ramadan ini menjadi hebat, alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin. Cara hidup Anda di bulan suci Ramadan ini seperti para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Allahu Akbar, di perang Badar, kenapa bisa menang? Umat Islam pada dua puncak kehebatannya. Ini jihad, mereka merindukan kematian. Ini bulan Ramadan, bulan langsung masuk surga. Bum! Kekuatan tidak berimbang, tapi kemenangan gilang gemilang. Kita mungkin tidak di perang Badar. Tapi kalau cara pandang Anda melihat bagaimana syariat saum awalnya pada masa Nabi Nuh alaihissalam, kemudian kepada Nabi Ibrahim, kemudian kepada Nabi Musa, kemudian kepada Nabi Isa, setelah sebelumnya kepada Nabi Daud alaihissalam, jika Anda menikmati Ramadan seperti para nabi, seperti para siddiqin di medan juang, seperti para syuhada yang gugur, seperti orang-orang saleh, Ramadan akan menjadi sesuatu yang hebat. Tinggal sekali lagi, yakin atau tidak. Mudah-mudahan cerita ibu tadi, mudah-mudahan semangat kita untuk bertakwa. Banyak orang-orang berdosa di antara kita ini terinspirasi untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.